perasaanmu lek dadi aku. Hancurlah, hancur toh, ayo hancur. Asian kan ku bawa wajahmu, kan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini di sini di kamar ini. Melintas sepi, kusut masam rambut dan gaun malamku tak peduli. Di sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang janji-janji suci mu, apa mergo aku orang duwe bodo. Aku tak tinggal dewe, kowe melas lungo. Pendak dino aku, urip ku dewean. Arep apa-apa malah dadi gumemengan. Ra ono sing sayang, ra ono sing perhatian. Arep madang biyen mesti dieleke, arep turu biyen mesti dilungake. Saiki ne aku kudu iso ngenteni pisahanmu. Bojoku dipegat, terus kowe karo aku. Tak kutekke setiaku padamu. Jangan nunggu bertemu, bocah cendol, arep gayo lintang. Aku ora mungkin, aku ora iso nyandik siramu, nganti tekan tuwa. Nanging aku janji, setia ro kowe. Walaupun kowe wis duwe liyane, aku wis cinta, aku wis pasrah. Kenyataane aku ro kowe wis bisa. Yo wis ora popo, muga-muga wae kowe seneng ro wonge. Aku nangis ning kene, ning kamarku iki. Sik iso dadi siji, perjalanan cintaku cukup sampai di sini. Aku takkan lagi berharap yang sudah terjadi, karena semua ini seperti realita. Jangan mimpi. Untuk